bunga matahari bagaikan mendung, bagaikan sinar pelangi. Bicaralah semaunya atau marah, jangan diam. Tertawalah, ku ajak kamu ke awan, bumi bintang, lalu jadikan hiasan. Bicaralah semaunya. Yang jelas.